نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. طيب kita selesai dari pembahasan ibadah berupa nadar dan merupakan salah satu ibadah yang dengannya apabila ibadah tersebut diperuntukkan kepada selain Allah maka menjadi syirik. Juga termasuk dari kesyirikan di bab yang berikutnya, bab yang ke-12, berkata penulis rahimahullah, bab minasyirki al-isti'adah bighairillah. Termasuk dari kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Itu sudah belum, Mas? Sudah. Berarti kita afwan. Kalau sudah kita lanjut lagi. Nampaknya belum selesai dari masailnya ya. Masailnya belum dibaca kemarin kayak itu. Baik. Kita sepintas saja dari masail biar kita menyempurnakan membaca kitab ini. Dari masail dari bab yang tadi, masalah meminta perlindungan kepada selain Allah bagian dari kesyirikan. Ya, ada beberapa masail. Qala rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah taala fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa masail. Al-ula tafsir ayat jin. Itu pada ayat jin ditafsirkan dari firman Allah Ta'ala, fazadahum rahaqa. Jadi dahulu ada lelaki dari manusia jenis meminta pertolongan kepada jin. Kemudian justru jin itu menambah ketakutan kepada manusia. Nah, ini tafsir ayat telah kita lewat. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya dahulu lelaki dari manusia meminta perlindungan kepada para lelaki dari jenis jin, maka jin tersebut memberikan tambah ketakutan kepada manusia tersebut. Ya, bentuk ketakutannya karena mereka selalu meminta perlindungan kepada jin. Bertambah takut mereka, mereka tambah minta perlindungan kepada jin. Itu namanya ketakutan mereka terhadap apa yang ada pada keadaan ketika mereka minta pertolongan kepada jin, justru mereka bertambah takut lagi. Kemudian berikutnya, kaunuhu minasyirik, yaitu minta perlindungan kepada jin itu bagian dari kesyirikan. Atsalisa yang ketiga, al-istidlal ala dalik bil hadis. Pengambilan dalil yang demikian itu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna ulama yastadiluna bihi ala anna kalimatillahi ghairu makhluqah. Itu hadis apa, Mas? Apabila turun pada suatu tempat, maka Nabi SAW itu membaca apa? A'udhu bi kalimatillahi tammati min syari ma khalaq. Itu Nabi SAW berlindung dengan membaca kalimat-kalimat Allah. Berarti kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Kalau makhluk berarti Nabi itu berlindung dengan apa? Makhluk. Maka tidak boleh. Kalimat-kalimat Allah itu adalah merupakan bagian dari Allah. Berarti sesuatu yang berkaitan dengan Allah, sifat-sifat Allah, berarti sifat-sifat Allah bukan makhluk. Itu sisi pendalilannya. Ar-rabi'ah fadilatu hadad du'a ma'akhtisarihi. Keutamaan doa ini, apabila seorang itu turun pada suatu lembah atau suatu tempat, maka disunahkan untuk membaca apa? A'udhu bi kalimatillahi tammati min syari ma khalaq. Kita sudah lewat ini ya. Keutamaannya kalimat yang pendek tapi punya faedah yang besar. Itu ketika seorang turun di mana saja, mau menempati hotel, mau menempati suatu tempat tinggal, maka disunahkan membaca kalimat ini. agar dia terlindung dari rasa ketakutan, dan dia hanya minta pertolongan kepada Allah dengan membaca sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisah yang kelima, anna kauna syai' yahsulu bihi manfaatun dunyawiyatun. Ya. Bahwa keadaan sesuatu itu bisa menghasilkan dengannya manfaat dunia. Min kafi syarrin au jalbi nafin, dari bentuk mencegah dari kejelekan atau mengambil manfaat. La yadulu ala annahu laisa min syirik, tidak menunjukkan bahwa itu adalah bukan syirik. Jadi mengambil manfaat dunia itu kemudian bisa mencegah kejelekan atau menarik manfaat itu tidak menunjukkan kalau itu tidak syirik. Bisa jadi syirik. Bisa jadi apa? Syirik. Maka tidak menjadi ukuran bisa mengambil manfaat dunia. Nah, itu tidak menjadi ukuran dari suatu amalan, ternyata amalan itu adalah bagian dari kesyirikan pula. Itu bisa terjadi. Dan ini dicontohkan pada peristiwa yang terjadi di masa jahiliyah, itu kalangan Arab yang mereka bisa mengambil manfaat dari minta perlindungan mereka kepada para jin. Ya. Baik, ini pembahasan kita selesai dari masail, kita masuk ke dalam bab yang baru. Ya. Qala rahimallah babun minasyirk ayyastagitha biirillah au yad'u ghairahu. Bagian dari kesyirikan adalah orang yang beristighatsah, itu meminta dihilangkan berbagai macam kesulitan dan kesempitan. Itu namanya istighatsah. Kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua bentuk sekarang. Doa berbentuk istighatsah, doa berbentuk mana umum. Nah, istighatsah itu kalau orang beristighatsah artinya orang yang berdoa untuk dihilangkan dari segala macam kesulitan. Itu namanya istighatsah. Kalau doa umum bisa minta dibebaskan dari segala macam kesulitan, bisa juga apa? Meminta berbagai macam permintaan kehidupan dunia atau akhirat dan seterusnya. Doa lebih umum daripada istighatsah. Nah, berarti istighatsah itu bagian dari doa, tetapi doa itu lebih luas dari istighatsah itu sendiri. Baik. Tapi yang dilakukan oleh orang istighatsah maksudnya apa? Terulih, yang orang dilakukan istighatsah itu apa maksudnya? Yang tiap tahun istighatsah itu istighatsah apa itu? Minta sesuatu saja. Bukan dihilangkan dari kesulitan, bukan. Macam-macam. Gitu. Jadi istighatsah itu memang lebih khusus dari doa itu sendiri. Khusus talabul aun, meminta bantuan dari Allah untuk dihilangkan segala macam bentuk kesulitan hidup. Itu saja. Talabul ghaus itu. Ya. Paham ya? Jadi demikianlah. Mereka demikian apa keadaan daripada istighatsah. Tapi enggak tahu kalau dilaksanakan kayak apa. Kemudian berkata penulis, babun minasyirki ayastagitsa bi ghairila au yad'a ghairahu, sebagaimana yang kita baca di atas. Syarah keterangan. Qala Syekhul Islam, al-istighatsah hiya talabul ghaus, yaitu minta pertolongan. Minta pertolongan atau minta dihilangkan dari berbagai macam kesulitan, itu yang benar. Wa huwa izalatu siddah, yaitu maksudnya menghilangkan berbagai macam kesulitan. Siddah. Kal istinsar, sebagaimana minta pertolongan. Talabun nasr, kalau istinsar itu nya minta pertolongan. Wal isti'anah, yaitu talabul aun, minta pertolongan. Wa qala ghairuh, berkata yang lain selain Syekhul Islam, al farqu bainal istighatha wa du'a. Ada perbedaan antara al istighatha dan doa itu sendiri. Annal istighatha la takunu illa minal makruh. Sesungguhnya istighatha itu tidaklah terjadi kecuali hanya dalam perkara-perkara yang dialami secara kesulitan. Jadi orang mendapatkan kesulitan itulah istighatsah. Wa du'a a'ammu minal istighatsah. Sedangkan doa itu lebih umum dari istighatsah itu sendiri. Li'annahu yakunu minal makruh wa ghairihi. Doa itu bisa keadaannya dari berdoa untuk dihilangkan dari yang sulit atau selainnya. Fa'atafu du'a 'ala istighatsah min 'atafil 'am 'ala al-khas. Maka jadilah penyandaran doa kepada istighatsah itu merupakan penyandaran umum terhadap yang khusus. Maksudnya apa? Fa bainahuma 'umumun wa khususun mutlaqun. Maka keadaan keduanya itu ada yang umum dan ada yang khusus secara mutlak. Yajtami'ani fi maddatin, berkumpul pada satu tempat atau satu materi. Wayanfaridu addu'a anha fi maddah, dan doa itu bersendiri pula dalam satu kondisi atau keadaan. Maka kesimpulannya, fakulu isti'anah atau fakulu istighatsah doa, maka setiap istighatsah itu doa. Berarti istighatsah itu bagian dari doa. Setiap istighatsah berarti dia doa. Walaisa kullu du'ain istighatsah, dan tidak semua doa itu masuk istighatsah. Karena istighatsah lebih sempit, lebih khusus, sedangkan doa lebih umum. Maka setiap istighatsah pasti doa, tapi tidak setiap doa itu pasti istighatsah. Nah, ini makna-makna yang ada, tapi istighatsah bagian dari doa, ya. Wa qauluhu au yad'uha ghairah, atau dia berdoa kepada selainnya, itu bagian dari syirik selain Allah Subhanahu wa taala. Ilam, ketahuilah, anna du'a nau'an, doa itu ada dua jenis. Ini ma'lum, ya, kita sering mendengar ini, maklum. Sering mendengar doa itu dua, ada doa ada dua jenis. Ya, yang pertama disebutkan sini, du'a'u ibadatin, doa ibadah. Dan kedua, wa du'a'u mas'alah, doa mas'alah. Ya. Wa yuradu bihi fil Qur'an, dan dimaksudkan doa dalam Al-Qur'an itu hadza taratan wa hadza taratan. Maksudnya terkadang dalam Al-Qur'an itu dimasukkan doa ibadah, terkadang juga maksudnya doa apa? Doa masalah. Wa yuradu bihi majmu'uhuma, dan terkadang pula diinginkan dua-duanya, bisa doa ibadah sekaligus doa apa? Masalah. Itu dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mengandung doa-doa, ya semua itu ada padanya, doa masalah atau doa ibadah atau kedua-duanya dalam satu bentuk doa. Sekarang akan beliau jelaskan dari bentuk-bentuk doa tadi. Qala rahimallahu fa du'aul al mas'alah. Doa masalah. Yaitu maksudnya huwa talabu ma yansa'ud da'i. Yaitu permintaan apa yang bisa memberikan manfaat kepada yang berdoa. Min jalbi naf'in au kasfi durrin. Dari bentuk mengambil manfaat atau menyingkapkan, menghilangkan kemudaratan. Walihada, oleh sebab ini, angkarallahu ala man yada'u ahadan min dunihi. Oleh sebab ini, Allah Subhanahu wa taala mengingkari atas orang yang berdoa kepada seorang pun dari selain Allah. Mimman la yamliku dharran wala naf'an, dari orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak kemudaratan dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat. Maka Allah melarang untuk kita berdoa kepada selain Allah. Karena selain Allah itu tidak bisa menolak mudarat dan juga tidak bisa menghilang apa mengambil manfaat. Qauli ta'ala, seperti Allah berfirman, Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a wallahu was-sami'ul 'alim. Al-Maidah ayat 76. Katakanlah wahai Rasul, apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan kepada kalian yaitu kemudaratan dan juga tidak bisa mengambil manfaat, dan Allah adalah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi pertanyaan itu pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak mampu memberikan kemudaratan dan bisa memberikan manfaat? Tentunya tidak ada jawabannya. Ya. Jawabannya adalah Allah yang harus diibadahi. Kemudian Allah berfirman pula, wa qauluhu qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da id hadana Allah kalladhi istahwathu syayatin fil ardi hayran lahu ashabu yad'unahu ila al-huda'tina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Katakan oleh Rasul, apakah kita menyeru kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kami dan tidak pula memberikan kemudaratan kepada kita, dan kita akan dikembalikan, apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita, yaitu seperti penyesatan yang dilakukan syaitan di sebuah tempat di bumi ini yang membingungkannya, yang para teman-temannya itu menyeru kepada petunjuk. Katakanlah sesungguhnya petunjuk itu milik Allah dan itulah petunjuk. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kita diperintahkan untuk menyerahkan diri kepada Rabb semesta alam. Ya, ini juga ayat-ayat yang berkaitan dengan untuk kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat yang lain, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Yunus ayat ke-106. Ya. Janganlah kalian menyeru kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberikan manfaat padamu dan memberikan kemudaratan padamu. Maka jika engkau mengerjakannya, sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ini ayat-ayat yang menunjukkan larangan berdoa kepada selain Allah. Alasan Allah di sini dua saja. Itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan kemudaratan kepadamu. Nah, ini alasan dari ayat-ayat tersebut. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fa kullu du'ain ibadatun. Setiap doa ibadah, mustalzimun li du'ail mas'alah. Itu pasti mengharuskan kepada doa mas'alah pula. Setiap doa ibadah mengharuskan kepada doa apa? Doa bentuknya masalah. Wa kullu du'ai mas'alatin mutadhamminun li du'ai al-ibadah. Dan setiap doa masalah itu mengandung doa al-ibadah. Coba kita lihat beberapa ayat. Qala Allah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian, yaitu dalam kondisi merendah dan melunakkan suara. Tadurru, merendah diri, dan juga melunakkan suara. Tidak usah banter-banter. Suara itu dilembutkan, direndahkan dalam berdoa kepada Allah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Berarti orang yang berdoa mengeraskan suara ribut sana sini itu termasuk melampaui batas. Allah itu Zat yang Maha Mendengar. Cukup berdoa dengan suara yang lirih, karena Al-Quran memerintahkan demikian. Ya. Kemudian dalam surat yang lain, Qul ara'aitakum in atakum adabullah au atatkumus sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Bal iyyahu tad'una fayaksifu ma tad'una ilaihi in syaa wa tansawna ma tusyrikun. Dalam surat Al-An'am ayat ke-40. Ayat. Disebutkan di sini, katakanlah ya Rasul, terangkanlah kepadaku atau terangkanlah oleh kalian, jika datang kepada kalian adab Allah, siksa Allah, atau apakah datang kepada kalian hari kiamat, apakah selain Allah kalian menyuruhnya, jika kalian orang yang jujur. Jadi terangkanlah kepadaku apabila Allah itu mendatangkan adab pada kalian atau mendatangkan hari kiamat bagi kalian, apakah selain Allah kalian menyuruh, jika kalian orang yang jujur. Kemudian bal iyyahu, bahkan kepada dialah Allah kalian itu harus menyuruhnya, yang kemudian membukakan apa yang kalian berdoa kepadanya, insya'a jika dia kendaki, dan kalian meninggalkan apa yang kalian berbuat kesyirikan. Ya, itu jawaban dari Allah langsung. Kalau memang kalian itu berdoa, berdoalah kepadanya. Ya. Dan Allah, dan kalian pun meninggalkan apa yang kalian berbuat syirik padanya. Masih dalam ayat ya, banyak boleh sebutkan ayat. Wa qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Nah, ini juga ayat yang menunjukkan berdoa itu harus kepada Allah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kalian menyembah atau berdoa bersama Allah dengan yang lainnya. Nah, ini tidak boleh menyekutukan Allah dalam berdoa, enggak boleh. Al-Jin ayat ke-18. Masih dalam ayat Allah, ya Masya Allah. Lahu da'watul haq walladina yada'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai illa kabasiti kaffaihi lal ma liyabluga fa'u wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Bagi Allah itu hak mengabulkan doa, dan orang-orang yang menyeru dari selain Allah tidak bisa menjawab bagi mereka sedikit pun kecuali ya, mereka menghamparkan kedua, kecuali seperti mereka menghamparkan kedua telapak tangannya ke dalam air agar sampai kepada mulutnya, dan tidaklah air itu sampai ke mulutnya. Wa ma du'a'il kafirin illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali dalam kesia-siaan. Jadi gambaran Allah di sini kan ada tamsil ya. Orang yang berdoa kepada selain Allah itu tidak sampai kepada Allah doa itu. Itu sebagaimana mereka menghamparkan kedua telapak tangan mereka ke dalam air, masukkan, agar air itu sampai ke mulut mereka, padahal tidak mungkin. Ini enggak, bukan pipa kapiler ini. Ini tangannya biasa ini, bukan sumbu. Ya, sumbu sampai ya. Nah, ini enggak sumbu. Enggak mungkin sampai ke mulutnya. Nah, itu doa mereka itu sia-sia. Maksudnya doa kepada selain Allah itu sia-sia. Itu doanya orang kafir. Wa amsalu hada fil Qur'an, dan contoh-contoh yang ini seperti dalam Quran pula. Fi du'ail mas'alah aktsar min ayyuhsar atau min ayyuhsar. Itu pada masalah doa-doa masalah lebih banyak dari apa yang dicukupkan di sini. Wa huwa yatadhamman du'al ibadah, yang dia juga mengandung doa ibadah. Li'anna as-sa'il akhlasa su'alahu lillah. Karena orang yang meminta itu mengikhlaskan permintaannya hanya kepada Allah. Wa dzalika min afdhalil ibadat. Demikian pula doa itu merupakan seutama-utama ibadat. Ya memang betul ya, doa itu seutama-utama ibadat, betul enggak? Sekarang hampir semua perbuatan kita itu meminta, berdoa. Itu seutama-utama ibadah. Bahkan disebutkan dalam hadis, yaitu mukhul ibadah, sum-sumnya ibadah. Sum-sumnya ibadah. Atau disebut dalam kalimatnya, huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Wa kadzalika adzakira lillah wa tali li kitabihi wa nahwihi talabun minallah fil ma'na fa yakunu dahiyan abidan. Demikian pula orang yang berzikir kepada Allah dan yang sepertinya di dalam kitabnya dan semisalnya meminta dari Allah di dalam hal maknanya, maka jadilah dia dai, seorang yang beribadah. Jadi orang berzikir itu, berzikir saja itu sebenarnya doa juga. Jadi dia berzikir itu sebenarnya doa juga. Nah, ya, karena dia apa mas? Meminta kepada Allah di dalam hal makna. Yaitu apa mas? Astagfirullah. Artinya apa? Ya ampunilah Allah. Hanya antum berdoa, subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya apa mas? Antum meminta bahwa Allah itu apa? Memberikan sesuatu pada antum. Dan antum memuji Allah dengan mensucikannya. Atau baca alhamdulillah, pujian ini maksudnya antum meminta kepada Allah pahala. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kadang doa ibadah masuk padanya dua masalah. Atau dua masalah masuk padanya dua ibadah. Kemudian dikatakan sini, fatabayyan bihadza qaulu Syekhul Islam. Maka jelaslah dengan ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, anna du'a al-ibadah mustalzimun li du'ail mas'alah. Sesungguhnya doa ibadah itu pasti dia mengandung pada doa mas'alah pula. Kama anna du'a al-mas'alah mutadamminun li du'ail ibadah. Sebagaimana doa mas'alah itu mengandung pada doa ibadah pula, atau terkandung padanya doa ibadah. Jadi kalau saya jelaskan secara ringkas dari pembahasan yang ditulis ini, biar kita lebih mengerti atau tidak salah paham. Jadi doa ibadah itu seorang apa mas? Seperti sholat tentu. Itu apa? Ibadah. Dia sholat. Sholat tidak ada khusus itu meminta kepada Allah dengan permintaan khusus doa. Tapi dia maksudkan dari sholat itu apa? Untuk mendapatkan apa? Pahala dan seterusnya. Berarti doanya apa? Ini doa ibadah. Doa masalah bagaimana? Masalah langsung dia minta, ya Allah berikanlah saya kesembuhan. Ya Allah berikanlah saya kemudahan dalam hidup. Ya Allah demikian. Dia menyampaikan masalah-masalah dia. Itu meminta kepada Allah. Itu terkadang antara dua sisi ini apa saling apa berkaitan. Ya. Baik. Kemudian kita juga baca lagi ya penjelasan ini sebagaimana dalam tulisan beliau qala rahimallah wa qad qala ta'ala an khalilih. Allah berfirman bercerita tentang kekasihnya itu Ibrahim alaihissalam. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Dan aku menjauhkan diri dari kalian dan apa yang kalian seru dari selain Allah. Dan aku berdoa kepada Rabbku, mudah-mudahan aku tidak menjadi dengan doaku ini orang yang kecewa. Ini Ibrahim AS itu memisahkan diri dari kaumnya dan berlepas diri dari apa yang mereka doa kepada saya Allah. Dan Nabi pun berdoa kepada Rabbnya dan dia berharap bahwa doanya itu tidak mengecewakannya. Masya Allah. Falamma tazalahum, maka tatkala beliau Ibrahim AS menjauhkan diri dari mereka kaumnya, wa ma ya'buduna min dunillah, dan menjauhkan diri dari apa-apa yang mereka seru dari selain Allah, wa habana lahu Ishaqa wa Ya'qub, maka kemudian kami berikan kepada dia Ibrahim karunia berupa Ishaq wa Ya'qub. Maksudnya Ishaq wa Ya'qub, anaknya Ibrahim siapa sih? Ishak. Kok bisa Yakub di sini? Anaknya Ibrahim kan dua, Ishak dan Ismail, ya gitu? Kok disebut sini wahabna lahu Ishak wa Yakub? Maksudnya apa? Keturunan setelahnya. Jadi setelah Ishak menurunkan apa? Yakub, itu maksudnya. Baik. Berarti cucu itu juga dalam istilah syariat anak. Cucu itu anak. Bagaimana Nabi SAW mengatakan pada Husain dan Hasan itu anaknya juga. Disebabkan kepada kakeknya. Ini anak. Makanya orang yang mahram, tidak semua mahram bisa menjadi apa? Wali. Tidak semua mahram bisa menjadi wali ya. Tidak semua mahram bisa menjadi wali. Kak, mahram siapa saja yang bisa menjadi wali, diantaranya apa? Kakek. Ya itu Mas ya, kakek. Kemudian apa? Bapaknya, orang tuanya, anak itu sendiri kan. Kemudian Kang Masih. Kang Masih. Kemudian apa? Adik. Jadi laki-laki. Ya itu begitu. Kemudian Pak Paman. Begitu, lima ini kan jelas. Lima ini jelas. Tidak semua mahram bisa menjadi apa? Wali. Karena mahram itu harus jadi kelaminnya laki-laki. Kemudian juga mahram itu harus beragama Islam, taib, dan seterusnya. Taib. Jadi mahram itu kan bisa juga beragama selain Islam, mahram bisa. Makanya contoh kita punya paman apa tidak beragama Islam tetap jadi apa mahram, bisa mahram. Tapi kalau jadi wali nggak bisa. Wali itu harus apa Islam, dia Muslim dan laki-laki. Nah, itu kaitan-kaitan dengan masalah hubungannya. Baik. Kemudian disebutkan juga doa Nabi Zakaria, tapi kita baca dulu. Fasarad du'a min anwa'il ibadah. Maka doa yang disebutkan dalam ayat ini itu dari jenis-jenis ibadah. Fa inna qawlahu, karena sungguhnya ucapan firman Allah Ta'ala, wa ada'u rabbi asa an la akuna bidu'ai rabbi zakia. Karena doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim ini, dan aku berdoa kepada Rabbku, mudah-mudahan aku dengan doa ini, dengan doa kepada Rabbku ini tidak menjadi kecewa. Seperti qawli Zakaria, sebagaimana ucapan Zakaria ketika berdoa pula. Rabbi inni wahanal admi atmu taib. Rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Maryam ayat 4. Ya Rab, itu ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku sudah lemah. Wasta'ala ra'su, dan sudah tumbuh apa putih, sudah tumbuh rambut putih. Walam akum bidu'a ika rabbi syakia, dan tidaklah doaku ini kepada Rabbku menjadikan aku kecewa. Begitu. Jadi doanya itu tidak menjadikan apa dia kecewa. Karena memang doa seorang hamba kepada Rabbnya itu tidak akan kecewa seorang hamba. Karena doa itu pertama bisa dikabulkan dengan sesuai dengan permintaan. Ya Allah Maha mengetahuinya. Yang kedua, Allah gantikan bisa jadi doa itu dengan sesuatu yang menimpa dia dari kejelekan diganti dengan doa ini. Kemudian di Allah menutupinya dari kejelekan-kejelekan yang menimpa dia. Atau doa itu disimpan di akhirat nanti, yudakhir, disimpan di akhirat sebagai amal soleh, pahala yang didapatkan soleh. Maka orang yang berdoa itu tidak merugi. Tapi terkadang orang itu merasa apa? Tidak dikabulkan doanya sehingga merasa rugi. Enggak, itu tetap diterima oleh Allah karena itu amal soleh, bisa dikabulkan karena Allah itu mengetahui kita, hikmahnya tahu orang ini patut gak dikasih pengkabulan ini yang diminta. Atau kedua, Allah gantikan kejelekan dengan apa? Kebaikan dari doa tadi. Atau yang terakhir, Allah tunda di akhirat nanti sebagai pahala karena orang itu apa? Berdoa. Antum bingung yang mana kira-kira kalau dari seperti yang ini, bagi orang yang baru berpikir, pasti jawabannya kan sendiri-sendiri. Kira-kira memilih yang mana ini, dikabulkan langsung permintaannya, digantikan dengan kejelekan dan kebaikan, atau di akhirat nanti dapatnya. Kira-kira gimana pilihnya? Yang diinginkan begitu. Ya orang yang berdoa inginnya dikabulkan ya, jelas. Karena permintaan dia. Ya, monggo. Semua itu tidak tercela. Dan itu perkara yang maklum bahwa Allah itu punya hikmah ya kepada kita semuanya. Masyaallah. Baik. Wa qad amara Allah taala bihi fi mawadihi fi kitabih. Sungguh Allah telah memerintahkan dengannya di tempat-tempat di kitabnya. Kekuali ta'ala sebagai Allah berfirman, Udu'u rabbakum tadarru'au wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Tadi, berdo'alah kalian kepada Rabb kalian dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Sungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wada'uhu khawfa wa tamah, inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Dan berdoalah kepada Allah dalam kondisi apa? Khauf, takut, wa tama'an, dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Berarti salah satu bentuk sebab mendatangkan rahmat Allah itu orang itu berbuat baik. Ya Mas ya? Jadi kaitannya dengan rahmat itu besar. Seorang hamba harus berkeinginan mendapatkan rahmat Allah. Karena dengan rahmat itu dijaga orang tersebut dari kemaksiatan. Orang itu diberi apa? Kekuatan hidayah untuk apa? Untuk beramal. Itu karena dengan rahmat. Bahkan masuk surga pun dengan rahmat. Masuk surga apa? Dengan rahmat pula. Maka sebabnya adalah berbuat kebaikan. Wa hadha huwa du'aul mas'alah al-mutadammin lil ibadah. Ini doa masalah, tetapi juga mengandung doa apa? Ibadah. Ad'u rabbakum tadarru'a wa khufya. Jadi berdoa kepada Rabb kalian. Itu doa apa, Mas? Masalah. Mengandung juga doa apa? Ibadah. Baik. Fa inna da'i yarghab ila al-mad'u wa yakhda'u lahu wa yatadallal wa ghairu dhalik. Karena seorang yang berdoa itu berharap yagab kepada yang didoakan padanya, yaitu dimintai doa padanya, dan merendahkan diri kepadanya sekaligus menghinakan diri kepadanya dan selainnya. Jadi maunya orang berdoa, ya Allah aku minta kemudahan dalam urusan saya ini biar saya bisa menjalaninya. Dalam kondisi apa dia? Merendahkan diri kepada Allah. Dalam kondisi apa? Menghinakan diri kepada Allah. Berarti digabung di sini. Doa masalah tadi mengandung doa apa? Doa ibadah. Ya, ibadahnya dalam bentuk apa Mas Adi? Merendahkan diri. Dalam hal apa? Menghinakan diri kepada Allah. Sedangkan masalahnya dia minta kepada Allah tadi. Itu masalah-masalah yang disampaikan kepada Allah. Soal-soal yang disampaikan kepada Allah. Baik. Ini diulang-ulang oleh beliau agar kita bisa mengerti. Wadhabit secara dhabitnya, patokannya tentang masalah doa ibadah dan doa masalah ini apa? Beliau sebutkan di sini hada anna kulla amrin syara'allahu li ibadihi wa amarahum bihi fa fi'luhu lillahi ibadah. Setiap perkara yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya dan Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya dengan perkara tersebut, dengan perintah tersebut, maka perbuatan hamba tersebut karena Allah disebut apa Mas? Ibadah. Nah, iya. Setiap urusan, setiap perintah atau urusan yang Allah mensyariatkannya untuk hamba-hambanya dan memerintahkan kepada perkara tersebut, maka perbuatan hamba itu karena Allah disebut apa? Ibadah. Nah, fa idza sarafa min tilkal ibadati syai'an li ghairillah fa huwa musyrik. Maka apabila dia menyimpangkan ibadah tadi sedikit pun kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang syirik. Musadim lima ba'atsallahu bihi rasuluhu min qaulihi, yaitu bertabrakan, menentang kepada apa yang Allah telah mengutus dengannya rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah taala, Qulillahu a'budu mukhlishan lahu dini. Katakan Rasul, Kepada Allah aku beribadah, mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalani agama ini, dalam menjalani agamaku. Jadi mengikhlaskan dalam rangka taat kepada Allah, mengikhlaskan amalan itu dalam rangka apa? Taat kepada Allah itu dalam rangka menjalani agamaku. Wa sayati li hadza mazidu bayanin insyaallah taala, maka akan datang insyaallah tambahan penjelasan ini jika Allah mengendakinya. Satu kalimat lagi Mas, ya kita cukup dulu ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi risalah asaniyah, ya risalah asaniyah, fa idza kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam miman tasaba ila al-Islam, maka apabila di zaman Rasulullah SAW ada dari orang-orang yang menyandarkan diri kepada Islam, artinya mereka mengaku Islam di zaman Nabi, qad yamruku aidan min al-Islam, mereka pun terkadang keluar dari Islam. Fal yu'lam annal muntasib ilal Islam was sunnah fi hadhil azman qad yamruku aidan min al-Islam. Dan perlu diketahui pula, sesungguhnya orang-orang yang menyandarkan diri kepada Islam dan sunnah di waktu-waktu ini, sungguh mereka pun telah keluar dari Islam. Li asbabin, dengan beberapa sebab. Yang pertama, al-gulu fi ba'dil masyayikh. Mereka berbuat melampaui batas dalam mengagungkan sebagian syekh-syekh. Nah, mereka itu sudah keluar dari Islam sebenarnya. Amalan mereka itu sudah membatalkan apa? Islamnya. Makanya ada buku khusus apa? Pembatal-pembatal Islam. Itu penting itu. Dan itu tidak menyebutkan semuanya, hanya menyebutkan yang paling penting. Pembatal Islam itu banyak. Hanya disebutkan di situ hanya beberapa paling pentingnya. Karena dikhawatirkan nanti kita di yaumil qiyamah datang kepada Allah, ternyata kita sudah bukan Islam. Karena terbatalkan Islam kita. Paham itu Mas? Itu semua orang sadar enggak? Enggak tahu itu. Antum sadar enggak kira-kira begitu? Ya itu karena amalan-amalan tadi yang dia yamruk keluar dari busur anak panah itu, ya, dari keluar dari sasarannya lagi, keluar lagi. Nah itu, bukannya keluar dari busur anak panah saja, sudah tembus di sasaran, karena saking banternya keluar lagi dari sasarannya. Paham itu? Jadi, panah itu kan kalau saking banternya kan, ya, pas ada sasaran itu, saking banternya masuk kemudian keluar lagi. Nah, itu orang keluar dari Islam seperti itu. Makanya penting juga membahas tentang pembatal-pembatal Islam agar kita mengulangi lagi dan ingat, jangan sampai amalan kita itu justru yang membatalkan keislaman. Nah, makanya para ulama mengatakan jangan sampai di akhirat nanti orang itu menghadap kepada Allah, ternyata dia itu sudah apa? Bukan Islam lagi. Walaupun di dunia dihukumi Islam, karena hukum dunia zahir, tapi Allah yang mengetahui hakikatnya, itulah yang akan menjadi penentu di akhirat nanti. Karena di akhirat itu hakikatnya. Kalau dunia itu zahirnya yang dinilai, kalau akhirat itu hakikat dinilai oleh Allah Subhanahu. Hakikatnya apa? Makanya dikeluarkan isi-isi hati manusia saat itu. Apa yang mafis sudur, apa yang ada di dalam hati-hati mereka dikeluarkan, tampakkan. Fahusilama fis sudur, apa yang terhasilkan di dalam dada-dadanya. Yaumatu balas sarair, hari yang ditampakkan pada apa? Rahasia-rahasia. Jadi manusia akan dilihat dari apa yang ada dalam hatinya. Kemudian yang berikutnya disebutkan di sini, bal gulu fi Ali ibni Abi Talib. Di zaman Nabi Syekhul Islam Taimiyah ya, bahkan mereka pun telah keluar dari Islam dengan sebab gulu berlebihan dengan Ali bin Abi Talib. Itu kaum apa Mas? Syiah terutama. Mereka ingin memuliakan Ali bin Abi Thalib, tapi gulu, berlebihan. Mereka keluar dari Islam. Gulu. Betul-betul gulu. Bahkan sampai menjadikan Ali sebagai apa? Ilah. Bukan pantas jadi nabi lagi. Ilah. Di sebagian mereka mengatakan apa? Bahwa Ali itu punya kedudukan lebih baik dari para nabi Bani Israel. Nah, Mas ya? Nah, ada lebih gulu lagi menjadi apa? Ilah Tuhan. Innalillahi bagaimana? Innali Ali wa inna ilai Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka gantikan lafaz Allah dengan lafaz Ali. Innalillahi wa inna rajiun itu diganti lafaz Allah dengan domir Allah itu diganti kepada Alinya. Itu ada kalimat mereka. Saking gulunya, Mas. Ya, gulu. Akhirnya menjadi apa, Mas? Kufur. Ucapan, keyakinan yang kufur. Keyakinan, itikad. Ya, Syiah. Ya, mereka sekarang sedang bergerak dan terus mengapa obrak-abrik pertahanan dari orang-orang Ahlussunnah. Mengacau balaukan, membuat isu, fitnah, dan seterusnya. Ya, hati-hati. Balgulu fil Masih alaihissalam. Dan mereka gulu di dalam hal apa? Mengagungkan, menghormati dari Al-Masih alaihissalam, itu Isa alaihissalam. Ada di zaman sekul Islam demikian. Masih ada orang yang masih mengagungkan apa? Isa alaihissalam. Maka terbatalkanlah keimanan mereka. Baik. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan para hadirin semuanya dengan waktu yang memang sudah cukup, karena terlambat tapi waktunya cukup ya, 45 menit lumayan ya, 45 menit dari jam 9 sampai jam 9.45. Alhamdulillah. Ya, monggo ada pertanyaan silakan, kita belum tutup. Silakan Umar. Jadi yang pertama doanya langsung dikabul di saat dia minta. Yang kedua doanya itu ditunda untuk hikmah supaya dia meminta terus kepada Allah. Yang ketiga ditumpuk nanti untuk dia kiamat supaya menjadi amalannya. Nanti dia ketika bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah, lalu amalan-amalan tersebut menjadi apa namanya syafaat buat dia, si amalan doa tadi. Apakah itu dalil itu benar? Ada di dalamnya, ada. Jadi ucapan semacam itu kurang lebih sama dari beberapa ucapan riwayat. Di antaranya ucapan Imam Syaukani di dalam kitab tafsirnya, beliau menyampaikan riwayat itu dalam menjelaskan tentang apa berdoa kepada Allah dalam surah Al-Fatihah. Itu beliau menyampaikan hikmah daripada doa itu disampaikan Nabi SAW, beliau memberikan hadis demikian. Insyaallah benar itu. Baik. Kalau yang tadi nanti kalau sudah dikabulkan, apakah juga menjadi tumpukan amaliah? Iya. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Doa ibadah. Ibadah akan diberikan balasan pahala. Allah mengetahuinya. Makanya disitulah keutamaan seorang yang berdoa bisa jadi mendapatkan sekian banyak tumpukan daripada sesuatu yang Allah janjikan dengan hamba-hambanya, itu berupa ibadah itu sendiri. Doa dikabulkan, doa itu ibadah, jelas dibalasi pahala. Dibalasi dengan apa? Pahala pula di akhirat nanti. Nah, Allah Maha Kuasa. Aplikasi penerapan media berita. Istighosah sebenarnya penerapan istighosah itu satu aja. Ketika kita mendapat kesulitan, talabul ghaus, itu kita minta kepada Allah, ya Allah, saya dalam kesulitan, keluarkanlah saya dari kesulitan ini. Sebutkan kesulitan itu. Sebutkan terus apa yang kita minta dari kesulitan yang kita hadapi. Itu saja. Itu namanya apa? Istighosah. Ya. Bahkan Nabi mengatakan dalam dzikir pagi petang ya. Ya apa? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wa aslih sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi. Itu doa. Itu menunjukkan bahwa Nabi pun meminta apa? Istighatsah. Selain beliau berdoa dengan doa yang lain, beliau juga minta apa? Istighatsah. Itu maksudnya apa? Ya Allah, aku beristighatsah, yaitu minta dihilangkan kesulitan-kesulitan. Itu maknanya. Jadi doa-doa pagi petang itu, kalau antum hafal satu persatu yang teriwayatkan yang sahih, itu pasti mengandung doa-doa yang permintaan-permintaan yang bermacam-macam. Ya, ada zikirnya, nanti ada permintaan apalagi, permintaan apalagi. Antum lihat aja pagi petang itu. Makanya kalau kita bisa mengamalkan, bagus. Pagi dan petang. Yang tadi tentang doa tadi. Iya. Ini nafsi terfatain. Ya. Entah. Itu apakah sama dengan yang tadi? Enggak. Kalau yang kedua lebih umum. Dia berharap dari segala sesuatu yang mesti bersifat umum. Tapi ketika dia mengatakan astagi, berarti doa itu khusus untuk apa? Kesulitan-kesulitan. Ya. Jadi doa yang kedua yang anda sampaikan arjo itu adalah doa lebih umum dari segala bentuk kebaikan-kebaikan yang ada. Itu minta diislahkan, dibaikan amalan-amalan kita, ya. Masya Allah itu. Antum hafal-hafal doa bagus itu, ya. Masya Allah, menunjukkan Nabi SAW itu orang yang sering berdoa. Sering apa? Berdoa. Ya. Baik. Coba diluangkan waktunya sedikit. Baca doa-doa itu, hafal, ya. Kalau belum hafal, antum baca dulu di teksnya dulu. Terus, nanti lama-lama hafal. Setelah hafal baru ditinggalkan. Kalau antum langsung menghafal terus, begitu langsung tinggal gitu, berat. Tapi saya sambil apa, pagi petang sambil pegang bukunya, sambil dibaca aja terus, dibaca dulu, baca terus, tiap hari. Lama-lama antum hafal. Nah, hafal, tinggalkan, gak apa-apa. Karena orang tuh membayangkan hafalnya itu yang lama, ya. Ternyata caranya begitu aja. Kan buku doa kan kecil-kecil itu. Habis sholat sudah selesai apa, gak kira dari saku luar sambil baca lembar gitu. Gak apa-apa, niatnya doa, niatnya zikir, lama-lama diingat. Ya, anak kasih tahu karena anak juga dulu begitu. Tidak sempat menghafal karena waktu mungkin kurang atau apa. Ya kita aja dibaca terus saja. Lama-lama gampang menghafalnya. Ini cara buku sih, buku doa itu. Punya buku doa, Mas. Doa-doa tiga pagi petang. Penting itu. Seorang muslim itu bahkan di Quran disebut apa? Wasabbihu bukratau wa asila. Dan masih ayat-ayat yang misalnya. Itu Allah memerintahkan kepada nabinya. Nah, nabi mengamalkannya. Nabi itu merupakan apa? Tafsir dari Al-Quran itu sendiri, amalannya. Maka kita pun mengamalkan insyaAllah. Wasabbihu bukratau wa asila. Dan ada ayat-ayat yang lain yang semisalnya ucapan tadi. Baik. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi, monggo. Waalaikumsalam. Monggo. Iya. Iya. Kemudian apa pertanyaannya, penjenengan? Kalau panjenengan mendoakan tiang sepuh panjenengan, betul pun apa? Jadi asal habis sholat, betul pun apa? Doa untuk minta, doa, bukan meminta kepada orang yang sudah meninggal, tapi mendoakan. Nah, itu mendoakan benar. Ya, enggak apa-apa, Pak. Doa di kuburan pun enggak apa-apa. Datang di kuburan mendoakan agar orang yang sudah mati di kuburan itu kirim arwah ini, kirim apa, Pak? Kirim ruh atau kirim arwah? Kirim arwah itu maksudnya apa? Kirim arwah itu maksudnya apa? Oh, berdoa. Ya, itu betul. Ayo, agar diterima amalannya masuk surga. Betul, itu bagus, doa yang benar itu. Jadi doa. Betul. Ya, benar, Pak. Benar, sudah benar itu. Ya. Ya, benar. Ya, betul itu maksudnya, berhati-hati. Tapi kalau doa untuk mayit untuk didapatkan, bukan kemudian ke mayit. Bukan, masya Allah. Ya, betul, mintanya pada Allah semuanya. Jadi begitu aja, masya Allah. Jadi panjenengan sudah melakukan yang baik, yang benar. Baik. Monggo. Dibawa tanah kuburan disiram. Abu benar, sama garam itu sama tanah lempung. Kedalam kuali. Itu kan dulu untuk area pemeliharaan area itu lalu diambil tanahnya itu Kalau itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu perbuatan yang itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Itu perbuatannya haram. Bisa juga datang ke kesyirikan kalau keyakinannya berubah. Perbuatannya haram, enggak boleh. Ya, ditinggalkan itu. Cukup dulu ya. Nanti Pak mangke sambil ngobrol-ngobrol sambil minum, nggih. Tuan sampun niki. Nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.